Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man ihtada bihudah Waqtafa atharahu ila yawmiddin Amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat Jemaah Masjid Nurul Jannah Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali Dalam majlis tafsir Al-Quran Di mana kita telah sampai pada tafsir surat Al-Hasyr Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dua ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengusir orang-orang kafir dari ahlul kitab dari Yahudi Bani Nadir Ya, Yahudi yang tinggal di kota Madinah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak ada dugaan sebelumnya, ya, bahwa Nabi bisa mengusir mereka. Bahkan mereka pun tidak menduga sebelumnya bahwa mereka akan terusir dengan hina seperti itu. Mereka mengira bahwa benteng-benteng mereka sangat kokoh, persenjataan-persenjataan mereka ya memadai. Untuk ya menghadapi Nabi dan para sahabat. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka meninggalkan kota Madinah dalam keadaan hina. Mereka mengambil sisa-sisa serpihan rumah mereka ya semampunya. Ada yang ngambil jendelanya, ada yang ngambil ya kentengnya ada yang ngambil pintunya ya untuk keluar dari kota Madinah dalam keadaan hina maka semua ini adalah pelajaran bagi kita semuanya fa'tabiru ya ulil absar ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal bahwasanya siapapun yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala maka merekalah yang akan menang Dan sebaliknya, siapapun yang maksiat kepada Allah, siapapun yang memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu 'alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar dzalika biannahum syaqquwa wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab artinya seandainya sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan untuk mereka pengusiran La'adzabahum fid dunya Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka di dunia Walahum fil akhirati adzabun nar Dan bagi mereka di akhirat kelak adalah adab di neraka Jadi maksudnya Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menetapkan, mentakdirkan Untuk orang-orang Yahudi Bani Nadir pengusiran diusir dari kota Madinah ya dengan hina tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan yang lebih perih daripada itu yang lebih dahsyat daripada itu tapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ketetapan dari Allah tidak berubah bahwa Allah akan mengusir orang-orang Yahudi dalam keadaan hina. Andaikan itu belum ditetapkan, pasti Allah akan mengadab yang lebih parah daripada itu. Karena orang-orang Yahudi lebih pantas dan sangat pantas mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada hanya sekedar pengusiran. Ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan Allah telah memilih ya yang lebih ringan daripada itu, yaitu pengusiran dengan hina. Kemudian Allah menjelaskan bahwa untuk mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya, di akhirat kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih, lebih besar, lebih dahsyat daripada pengusiran di dunia itu. Karena kalau di dunia itu sudah hina, diusir, itu baru ringan. Ya, baru ringan. Azab di neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 33. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Setelah Allah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat sebelum kita, kaum Ad, kaum Tsamud dan sebagainya, Allah mengatakan demikianlah itu azab, yakni azab di dunia. Itu baru azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Dan azab di neraka jauh lebih besar. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan di dunia, itu baru cuman kecil. Enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksaan kelak di akhirat. Ya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa akan didatangkan besok pada hari kiamat orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang paling mewah di dunia ini, ya, kemudian dia dicelupkan di neraka sekali celupan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan ya hidup yang enak sebelum ini? Dia mengatakan apa? Wallahi tidak. Ya, tidak, baru cuma sekali celupan saja. Sebaliknya, pernah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling melarat di dunia ini. Kemudian dimasukkan oleh Allah sekali celupan ke surga. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasa melarat di dunia ini? Dia mengatakan apa? Tidak. Jadi sekali celupan di akhirat itu bisa melupakan segala ya kesengsaraan dan segala kenikmatan ya selama di dunia. Tergantung celupannya di mana. Kalau celupannya di surga, maka akan menghilangkan segala kesusahan, ya, kegalauan, kemelaratan yang dirasakan oleh manusia selama di dunia. Makanya, ayyuhal ikhwah, hidup di dunia ini adalah perjuangan, adalah ujian, cobaan. Kalaupun kita melarat di dunia ini, ya, yakinlah bahwa surga Allah Subhanahu wa taala sangatlah indah. Ya. Tapi kalau kita sudah melarat di dunia, jangan sampai lagi melarat lagi nambah di akhirat. Wis melarat nak dunia tambah lagi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kenapa mereka orang-orang Yahudi ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Demikian juga orang-orang kafir pasti ada sebabnya. Karena Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan saya telah haramkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir di dunia, bahkan lebih parah lagi nanti di akhirat, itu pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Allah lanjutkan. Dzalika biannahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu karena mereka, yaitu orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, yang demikian itu karena mereka syaqullah, membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasulullah, menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisihi perintah-perintah Allah, menyelisihi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, enggak nurut sama Allah dan Rasulnya, tidak menerima kebenaran yang datang kepada mereka melalui lisan-lisan Rasulnya, termasuk lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah mensifati orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, diberi Taurat, diberi Injil, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu banget tentang Nabi kita Muhammad SAW, tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang Nabi. Sudah dikabarkan oleh Nabi Isa, sudah dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam Taurat, dalam Injil itu ada. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka itu apa? Tahu. Makanya penyakitnya orang-orang Yahudi, dan ini ditiru oleh sebagian umat Islam, yaitu mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Tahu kebenaran, oh ini tahu benar, ini dakwah yang benar, ngerti, tapi enggak mengikutinya, berarti memiliki karakter orang-orang Yahudi. Sebagaimana kalau ada orang yang beribadah, ya, enggak pakai ilmu, maka pada dirinya terdapat perangainya orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu beribadah enggak pakai dalil, enggak pakai ilmu. Semangat ibadahnya tapi enggak pakai dalil. Ya, para pendeta, para orang-orang yang ahli ibadah di kalangan mereka. Semangat tapi enggak pakai ilmu. Sebaliknya orang Yahudi, mereka tahu ilmu tapi enggak mengamalkannya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun bil yahud. Siapa yang rusak di antara para ulama kami, yaitu ulama Islam. Kalau ada orang tokoh Islam tapi dia rusak, berarti dia menyerupai perangainya orang-orang Yahudi. Tahu kebenaran tapi enggak mengamalkannya. Dan ini banyak tokoh-tokoh agama, ngerti tentang kebenaran tapi enggak mengikutinya, enggak mengamalkannya. Ngerti, ini itu halal, ini haram, ngerti, ini boleh, ini enggak boleh, ngerti tapi enggak diamalkan. Ya, maka berarti dia memiliki perangainya orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syibhun bin nasara. Barang siapa di antara umat ini ahli ibadahnya yang rusak, ya, yang rusak, maka dia memiliki kemiripan perangai orang-orang Nasrani. Ada orang-orang semangat ibadah tapi enggak pakai ilmu, enggak pakai tuntunan. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, menghinakan mereka di dunia dan mengadab mereka di akhirat? Karena sebab dosa-dosa mereka sendiri yang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa dosa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya, segala kekacauan-kekacauan, segala kerusakan-kerusakan yang kita saksikan pada zaman kita sekarang ini, baik dari sisi politik, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial, dan sebagainya, itu adalah karena dosa. Sebabnya adalah dosa. Siapa yang mengatakan? Rabbuna Jalla wa'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Ya, bima kasabat aydin nas. Karena dosa-dosa manusia. Jadi jangan bilang kalau kita ngomong, oh ini karena kita banyak dosanya. Wah, ini Ustaz radikal ini. Apa hubungannya dosa sama ya ekonomi yang memburuk, ya, politik yang kacau? Justru pemikiran seperti ini yang tidak mengkaitkan keadaan ya suatu negara, kerusakan atau kebaikan kepada agama, justru inilah pemikiran yang keliru. Ya, mereka mengira bahwa banyaknya bencana, keterpurukan ekonomi, politik dan sebagainya adalah karena ini karena alam begitu saja. Banyak orang mengira banyak bencana, gempa bumi, tsunami dan sebagainya itu hanya sekedar faktor alam. Ya, dan ini adalah pemikiran yang keliru yang harus diluruskan. Harus diluruskan karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus meyakini bahwa segala keterpurukan baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah politik, baik dalam masalah sosial dan dalam masalah-masalah yang lain, ya, itu adalah karena dosa-dosa umat manusia. Kalau kita pengin memperbaiki, pengin perubahan, ya, dan sekarang banyak pengin perubahan kepada yang lebih baik dan itu adalah sesuatu yang baik, tapi kita harus tahu caranya menuju perubahan yang lebih baik adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyemarakkan syiar-syiar Islam, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, memperbaiki tauhid kita, mendidik keluarga kita, anak-anak kita. Ini makanya kata Allah selanjutnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana-bencana kepada mereka agar mereka kembali. Agar mereka kembali, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya saya juga menasihatkan untuk diri saya pribadi dan untuk para jemaah sekalian, ya, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang ini, ya, zaman-zaman panasnya politik seperti sekarang ini, hendaknya bagi kita menyejukkan diri kita, ya, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ibadah di saat-saat fitnah, di saat-saat kekacauan itu, ya, pahalanya bagaikan hijrah kepadaku. Ya, daripada pusing, fanatik, ya, kepada ini, kepada itu, mendingan kita apa? Nyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasib bangsa dan negara ini bukan di tangan manusia. Nasib bangsa dan negara ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin perubahan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin perbaikan, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan-tangan kita, minta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lakukan di saat-saat seperti ini, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah, memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Hasan Al-Basri, seorang ulama ut-tabi'in yang pernah merasakan perihnya dipimpin oleh pemimpin yang zalim saat itu, yaitu Gubernur Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Ya, siapa Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi? Gubernur yang paling zalim di dunia ini. Ya, dia tiap hari membunuh ribuan muslim. Bukan cuma sekedar menjarakan atau mengkriminalisasi katanya, tapi ini membunuh. Bahkan banyak para ulama yang dibunuh, termasuk diantaranya adalah Sa'id bin Jubair, seorang murid dari sahabat yang mulia tabi'in, sahabat yang mulia Ibnu Abbas, muridnya sahabat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dibunuh oleh Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Ya, ribuan, ratusan ribu, ya, kaum muslim yang dibunuh oleh Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Dia hidup pada zaman itu. Ya, dia menasihatkan, inna al-hajjaj nikmatun min niqamillah. Sesungguhnya Hajjaj, pemimpin yang zalim, adalah kemurkaan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu enggak bisa dipadamkan, ditangkis dengan senjata, dengan kekerasan, dengan kudeta. Ya, wa innama tudfa'u bitaubati wal istighfari wad du'a. Tetapi kemurkaan Allah itu bisa ditangkis, ya, dengan apa? Dengan kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Ini cara Islami menuju perubahan yang lebih baik, menuju perbaikan yang lebih baik, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita semuanya, kalau ingin keberkahan pada negeri ini, ya, mari kita pertebal keimanan kita, ketakwaan kita, kita bergandengan tangan, kita ajak keluarga kita, teman kita, semuanya untuk mempertebal dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, amal saleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi itu apa? Diberi kebaikan yang banyak, yang melimpah. Ya, dan terus menerus, continue, bukan hanya sekali dua kali sehari, sebulan, setahun, enggak, terus menerus dilanggengkan oleh Allah SWT kebaikannya. Ya, dari kenyamanan, dari perekonomian, ya, dan kebaikan-kebaikan negeri yang lain, sehingga kita ya, meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Jadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, karena mereka menentang Allah. Ya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia bersiap-siap menuju kehancuran dan menuju kebinasaan. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan sombong dan congkaknya menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala, merongrong, melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan Rasulullah, melecehkan syariat Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina aturan-aturan syariat, maka ya, hendaknya dia bersiap-siap menuju kehancuran dan kebinasaan. Dan itu adalah sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepada siapapun yang menentang Allah SWT. Lihat dalam sejarah, ya, tidak ada seorang pun yang sombong, congkak, menantang Allah, melawan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah apa? Hancurkan. Lihat Fir'aun yang dengan congkaknya, dengan sombongnya, dengan kehebatan dia, dengan pasukan elitnya, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Lihat Qarun, lihat kaum Ad, lihat kaum Tsamud. Ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki kehebatan, kekuatan, tapi tatkala mereka berani menantang Allah, menggugat Allah, menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah binasakan mereka. Ya. Ramadhanil alam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Iramadhatil imam, ya, Iram. Fir'aun adil autad. Demikian juga Fir'aun yang memiliki kekuatan, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul, ya, di sini dalam surat An-Nisa menentang rasul. Kalau dalam Al-Qur'an menentang Allah dan rasulnya. Demikian juga di akhir ayat Allah mengatakan wa may yushakillah, siapa yang menentang Allah. Ini semuanya tidak ada kontradiksi. Karena siapapun yang menentang rasul, pada hakikatnya dia menentang Allah juga. Sebagaimana siapa yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah berarti maksiat kepada Allah juga. Karena Rasulullah itu tidak mungkin memerintah atau melarang kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 159, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman berarti ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Lalu kata Allah, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah pakai ati'u. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah ati'u. Tapi kepada ulil amri enggak pakai. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada rasul. Adapun kepada ulil amri enggak pakai. Enggak pakai wa ati'u ulil amri itu enggak pakai. Langsung wa ulil amri minkum. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ada sebuah rahasia, ya, dalam ayat yang mulia ini. Karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada ulil amri, kepada ulama, kepada pemimpin. Harus dicek terlebih dahulu. Enggak mutlak. Kalau memang perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, enggak bertentangan dengan rambu-rambu syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk mentaati ulil amri. Tapi kalau bertentangan, melawan Allah dan Rasulnya, enggak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketaatan kepada Rasul mutlak. Makanya siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah juga. Sebagaimana siapa yang melawan Rasulullah, menentang Rasulullah, pada hakikatnya dia melawan Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Rasulullah tidak mungkin, ya, memerintah atau melarang kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Baik. Jadi barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, kami akan sesatkan dia dan kami akan campakkan dia ke neraka jahanam. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menentang Rasulullah. Mari kita berusaha semaksimal mungkin ya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak beliau dalam hal sekecil apapun. Sebisa mungkin kita meneladani Nabi. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al." Kalau kamu bisa enggak menggaruk rambutmu kecuali berdasarkan hadis, lakukanlah. Maksudnya gimana? Sekecil apapun kalau kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Misalkan dalam masalah nyisir itu kan masalah yang remeh mungkin, tapi ada tuntunannya. Kalau nyisir, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanannya. Sebisa mungkin kalau kita bisa meneladani Nabi, walaupun dalam hal sekecil apapun itu, maka lakukan. Sebagaimana jangan pernah kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal sekecil apapun. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahu wa ta'ala, ya, kita tahu bahwasanya kita di antara hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada larangan pakai sandal cuma satu, itu enggak boleh. Nahan Nabi sallallahu an yanta'ila rajulu biwahidah. Rasulullah SAW melarang seorang itu pakai sandal atau pakai sepatu cuman satu, enggak boleh. Lalu pernah ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz, "Wahai Syekh, bagaimana kalau saya misalkan keluar dari masjid baru nemu cuma satu toh?" Itu sering ya, kita mungkin baru nemu sandal satu yang kanan, yang kiri belum ketemu, sambil nyari, boleh enggak saya pakai satu dulu? Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? "Kalau kamu bisa untuk tidak menyelisih Rasulullah SAW walaupun hanya sejengkal saja, maka jangan kamu maksiat kepada Rasulullah SAW." Ya, walaupun cuma sejengkal, kata beliau, jangan maksiat kepada Rasulullah. Tunggu sampai ketemu dua-duanya, atau ya, jangan pakai sekalian. Jangan pakai sekalian. Ya, begitu para ulama menganjurkan kepada kita agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi, karena disitulah kebahagiaan. Disitulah kemakmuran. Disitulah kebaikan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Adapun kalau kita melawan Allah, melawan Rasulullah SAW, maka di situ adalah kehancuran bagi kita semuanya. Kemudian kata Allah, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi idznillah wal yuhsil fasikin." Tidaklah kalian memotong ya pohon kurma atau kalian meninggalkannya tetap berada di akarnya pada pohon tersebut, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghinakan orang-orang fasik. Yakni dulu ketika Rasulullah SAW menyerang orang-orang Yahudi Bani Nadir, itu beliau memotong ya pohon-pohon kurma. Ya, pohon-pohon kurma. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Kalian katanya ya tidak boleh apa membikin kerusakan. Kok kalian memotong pohon-pohon kurma?" Maka Allah turunkan ayat yang mulia ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah untuk ya melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membuat takut mereka. Dan itu benar kejadian. Jadi orang-orang Yahudi setelah Nabi menebangi pohon-pohon kurma, ya, mereka takut, panik. Ya, nah, karena Rasulullah SAW siasat perangnya adalah berdasarkan wahyu dari Allah SWT, bukan hanya siasat dari akal beliau saja. Ya, ada wahyu yang berperan di situ. Nah, طيب insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.